Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita juga sudah mengetahui bahwa hari kemarin kita bicarakan tentang definisi dari ibadah. Apa itu ibadah? Sebuah nama yang mencakup seluruh yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik yang lahir ataupun yang batin. Baik. Sekarang kita lanjutkan membaca apa yang beliau sebutkan. Wa inna ma takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan 'an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maqsudan biha wajhallah. Fa bihadzainil amrayni takunu ibadah. Dan sesungguhnya ibadah akan menjadi sebuah ibadah jika diambilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditujukan berharap wajah Allah. Dengan dua perkara inilah akhirnya ibadah menjadi ibadah. Maka yang perlu Bapak-bapak garis bawahi adalah ibadah akan dinamakan ibadah jika terkumpul dua syarat. Yang pertama, ibadah yang diambilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ibadah yang ditujukan hanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syarat ibadah harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas kita umat Islam sebenarnya mudah, yaitu hanya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai, tidak perlu renovasi, inovasi, ya, tidak perlu sesuatu yang baru. Kita hanya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum 'an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Surat Al-An'am ayat 153. Dan ketahuilah bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ya, tugas kita cuma mengikuti. Makanya beliau tadi menyebutkan bahwa ibadah dinamakan ibadah ketika terkumpul di dalamnya dua hal. Ibadah tersebut diambilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ibadah tersebut murni ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baru itu ibadah. Dan ingat, perhatikan baik-baik, dua hal ini kata orang Arab mutalaziman. Saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tidak bisa ibadah hanya mencontoh Rasulullah tapi tidak murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa juga ibadah hanya murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Ya. Ini perlu digarisbawahi juga. Dua syarat ini saling bergantungan satu dengan yang lainnya. Ibadah yang ikhlas membutuhkan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang mencontoh Rasulullah harus ikhlas. Kalau tidak, tidak akan diterima dua-duanya. Jika ibadah hanya ikhlas saja tetapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima. Disinilah kelirunya sebagian orang kadang mengatakan yang penting kan hatinya. Mau tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, mau sesuai dengan petunjuk Rasul, yang penting kan kita ibadah ikhlas karena Allah. Ini tidak benar. Harus dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang yang begitu semangat yang memperhatikan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi dicampuri dengan riya, dicampuri dengan sum'ah ingin didengar oleh orang, dicampuri dengan ujub ingin membanggakan diri di hadapan orang lain, dicampuri dengan macam-macam penyakit hati. Ya? Ini tidak akan benar meskipun dia secara mazharnya yang terlihat oleh orang benar-benar nyunnah. Dan subhanallah, syarat yang pertama, konsekuensi dari syahadat la asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syarat yang kedua, konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah tidak beribadah kecuali dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka beribadah benar-benar sesuai, beribadah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ini saling berkaitan, ya. Kemudian penulis mengatakan rahimahullah taala, wa dzikrul isti'anah ba'dal ibadah ma'a dukhuliha fiha li ihtiyajil 'abdi fi jami' ibadatihi ila isti'anati billahi ta'ala. فإنه إن لم ينعمه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. Subhanallah. Ini perhatikan baik-baik perkataan beliau. Dan penyebutan permintaan tolong kepada Allah, iyyaka nasta'in, ba'da al-ibadah, setelah menyebutkan beribadah kepada Allah, iyyaka na'budu. Kenapa disebutkan iyyaka nasta'in setelah iyyaka na'budu? Itu yang ingin beliau sampaikan. Kenapa setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iyyaka na'budu kemudian Allah menyebutkan iyyaka nasta'in? Padahal isti'anah adalah bagian dari ibadah. Kalau orang mikir, wah itu mah enggak ada manfaatnya, sama aja isti'anah ibadah diulang-ulang. Ya? Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, padahal isti'anah bagian dari ibadah, kata beliau, ma'adukhuliha fiha. Kenapa demikian? Lihtiyajil abdi fi jami' ibadatihi ila isti'anati billahi ta'ala. Karena kebutuhan seorang hamba di dalam seluruh amal ibadahnya untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang jika tidak ditolong oleh Allah, maka tidak akan tercipta padanya apa yang dia inginkan, berupa perbuatan yang baik atau menjauhi keburukan, menjauhi maksiat. Tidak akan bisa. Coba perhatikan kisahnya Nabi Yusuf. Kisahnya Nabi Yusuf ini luar biasa. Ketika beliau, hai talak, kata Zulaikha, kesini engkau wahai Yusuf. Dalam keadaan seorang Zulaikha pemimpin, tidak ada yang mengatur dia, dia yang mimpin. Mau dia apakan itu istana, terserah dia. Tutup istana semuanya, pintu kamar ini tutup sama dia. Tidak ada yang buka, tidak ada yang buka sama dia. Jangan bilang ke suami saya, tidak ada yang mau bilang. Punya kedudukan. Yang kedua, dia wanita yang sangat cantik. Karena tidak mungkin istri seorang pejabat yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, dia dalam keadaan sudah berdandan rapi. Berdandan yang hampir telanjang. Ya. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Yusuf alaihissalam apa? Ingin menjauhi maksiat. Dia minta tolong kepada Allah. Ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Nabi Yusuf alaihissalam tidak akan bisa menjauhi godaan tersebut, karena Nabi Yusuf pada waktu itu keadaan musafir, orang masih muda, ganteng, diajak bukan ngajak, ya. Jadi banyak kesempatan dan peluang, tidak ada yang menghalangi beliau. Tetapi ketika beliau minta perlindungan kepada Allah, maka terciptalah beliau akhirnya menjauhi maksiat dan dosa. Ini yang diingin, ini salah satu contoh dari apa yang diinginkan oleh penulis. Bahwasanya seorang hamba jika tidak ditolong oleh Allah, baik itu dalam mengerjakan ketakwaan atau menjauhi maksiat, maka tidak akan pernah tercipta padanya. Nah, di sini sesuatu yang sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, penghambaan diri. Semakin seorang beribadah, semakin dia minta tolong. Semakin dia menjauhi maksiat, semakin dia tidak sombong. Oh, saya bisa lepas ya. Di negara-negara kafir pun saya tidak melakukan apa-apa. Ini semua karena saya diam di kamar. Siapa yang nolong itu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga pandangan kita? Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah benar-benar penghambaan diri. Tidak ada sama sekali kita merasa lebih kuat, merasa paling kuat, merasa kitalah, karena kekuatan kitalah kita bisa mengerjakan ibadah dan menjauhi maksiat. Makanya seperti yang saya ucapkan hari kemarin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ini merupakan apa? Sirru al-ubudiyah. Sirrul ubudiyah, rahasia penghambaan diri. Ayat yang merupakan rahasia penghambaan diri. Ingin benar-benar menghambakan diri kepada Allah, amalkan dua ini. Ibadah tapi minta tolong. Ibadah tapi minta tolong. Tadi kita sholat subuh, tidak akan pernah kita bisa mengangkat satu takbiratul ihram pun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ditanya kenapa disebutkan dalam Al-Qur'an iyyaka nasta'in, padahal sesudah iyyaka na'budu, padahal isti'anah kan sama dengan ibadah. Berarti penyebutannya ini penyebutan yang tidak ada manfaatnya. Maka jawabannya sangat mudah. Allah ingin memberitahukan kepada hamba bahwasanya hamba saking butuhnya kepada Allah, setiap kali dia ingin mengerjakan ibadah, dia harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalkan ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Apapun dari ibadah apapun yang kita kerjakan, ucapankah, kelakuankah, yang merupakan jenis ibadah, amalkan. Sebelum beribadah, minta tolong kepada Allah. Ketika beribadah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadis Rasulullah SAW, kalau orang lagi sholat kemudian diganggu oleh syaitan, kita ngapain? Hah? Minta perlindungan, isti'adzah kan? Dengan apa? Meludah tiga kali kemudian mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan jangan diludahi kai-kai yang dihiga. Sarik sendiri kan? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan minta tolong. Tidak akan bisa kita terlepas dari gangguan syaitan kecuali dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ingin menggapai sesuatu dari ketaatan, semakin kita minta tolong. Di situ letaknya. Bahkan subhanallah, ada faedah menarik doa. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Kenapa? Jawabannya adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. "Li'anna fihi izhar 'ajzi ad-da'i wa qudratul mad'u." Karena di dalam berdoa akan terlihat kelemahan orang yang berdoa dan kekuasaan yang didoai. Dan keadaan seperti itulah yang Allah sangat inginkan dari seorang hamba. Selalu merasa rendah di hadapan Allah, selalu merasa perlu kepada Allah, selalu merasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita berdoa, ya Allah, sebelumnya kan kita muji Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Razzaq, ya Latif. Kita muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menghinakan diri kepada Allah. Sebagaimana dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abdu wa ana 'abdu. Subhanallah. Indah sekali itu Sayyidul Istighfar, luar biasa. Ada lagi doa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni 'abdu wa ibnu 'abdi wa ibnu 'amati nasiyati biyadi madhin fiha hukmu adlun fiha qada'u. Ini semuanya pujian. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, budak-Mu, dan anak lelaki dari budak-Mu yang lelaki, dan anak lelaki dari budak-Mu yang perempuan, yaitu bapak ibu kita. Nasibku di tangan-Mu, hukummu berlaku padaku. Itu penghambaan diri, subhanallah. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-8 Hijriah, dalam kitab beliau Al-Fawaid, menjelaskan dengan begitu luar biasa hadis ini, doa ini. Semakin kita berdoa, semakin kita menghambakan diri kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Merendah, menghina, sujud. Makanya sujud adalah keadaan hamba yang paling apa? Paling apa? Dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kepala bagian tubuh kita yang paling tinggi kita letakkan di paling bawah, bahkan kalah dengan pantat kita. Allah paling suka yang seperti itu. Semakin kita memohon, Allah paling suka. Dan ini amalannya para nabi, berdoa amalannya para nabi. Maka jangan lupa, apapun yang Bapak ingin kerjakan dari amal baik, berdoalah. Di awalnya kah, sedang mengerjakannya kah, di akhirnya kah? Jangan kita kadang-kadang mempunyai program, oh pokoknya hari ini mulai baca Quran, udah dapat tausiah dari ustaz. Bukan ustaz lagi, ustaz. Mulai baca Quran, tapi tidak minta tolong. Ternyata baca Quran sehari, seminggu libur. Kenapa? Karena terlalu pede, percaya diri dengan kekuatan pribadi. Atau dalam menjauhi maksiat kah? Wah ini, kadang awal lagi nih main internet nih, buka macam-macam sudah. Pokoknya tutup. Ampihi berlangganan, tutup. Televisi kah? Tutup. Misalkan kalau tidak ada yang bermanfaat. Ya, akhirnya apa? Karena cuma dengan modal kekuatan pribadi, mudah sekali syaitan akan mengganggunya. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwasanya setan tidak akan mengganggu hamba-hamba yang siapa? Yang benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan setan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan mengganggu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan di dalam ayat surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Saya baca, ini redaksi perkataan syaitan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Qala rabbi bima aghwaytani. Kata syaitan, wahai Rabbku, kenapa aku engkau sesatkan? Saya ulangi, keliru saya. Qala rabbi bima aghwaytani, wahai Rabbku, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh seluruh hambamu seluruhnya aku akan hiaskan kepada mereka maksiat, dan aku akan lencengkan mereka dari jalan engkau, illa kecuali siapa ini yang tidak akan diganggu oleh iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari mereka yang ikhlas-ikhlas, yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ambil pelajaran, perlu digarisbawahi, semakin seseorang menghambakan diri kepada Allah, semakin dia tidak diganggu oleh iblis. Semakin seseorang menghambakan diri kepada Allah tabaraka wa taala, menghinakan diri kepada Allah, semakin dia jauh dari godaan iblis. Kebalikannya, berarti pemahaman balik dari ini, kalau ada orang yang masih tergoda dengan godaan iblis, maka perhatikan penghambaan diri Anda kepada Allah. Meskipun dia mengaku manhaj salaf, meskipun dia mengaku orang yang berakidah, akidah tauhid, paham tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tapi ketika masih diganggu oleh iblis, maka perhatikan penghambaan diri kita, kemurnian penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aturan seorang yang bertauhid yang benar, semakin dia jauh dari maksiat. Kenapa? Karena semakin dia tidak diganggu oleh iblis. Ya, ini perhatikan. Dan subhanallah, di sini disebutkan ada 8 ayat. 8 ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengecualian, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas, kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. 8 ayat dalam Al-Quran sebagai penekanan bahwasanya hamba Allah yang ikhlas tidak akan di apa? Diganggu oleh iblis. Sudah dipahami ya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang saya enggak tahu ini kapan habisnya gitu. Mudah-mudahan umur kita panjang bisa menghabiskan satu Quran. Faedahnya banyak sekali, luar biasa. Dari tafsir As-Sa'di ini rahimahullah ta'ala. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang kajian kali ini. Ya, karena ayat selanjutnya berkenaan dengan permasalahan yang lain, maka saya cukupkan. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabi Muhammad. Sebelum saya tutup, maka kita mengambil pelajaran pada hari ini, yaitu beberapa hal. Yang pertama, ibadah akan dinamakan ibadah dengan dua syarat. Yang pertama apa? Syarat yang pertama apa? Sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memurnikan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang kita catat tadi juga, bahwasanya dua syarat ini saling berkaitan. Ini perlu dicatat, jangan lupa. Karena ada sebagian orang memperhatikan sunnah, sunnah, sunnah, tapi tidak memperhatikan hatinya. Riya, sum'ah, ujub, suka dipuji, suka mendapatkan hadiah dari orang. Ya. Yang ketiga yang sudah kita tulis tadi adalah bahwa kenapa Allah menyebutkan isti'anah setelah ibadah? Iyyaka nasta'in setelah iyyaka na'budu. Apa jawabannya? Karena keperluan seorang hamba terhadap apa? Pertolongan Allah di dalam seluruh ibadah. Ya? Karena keperluan seorang hamba atau kebutuhan seorang hamba terhadap pertolongan Allah dalam seluruh amal ibadah, baik itu mengerjakan ketaatan atau menjauhi maksiat. Dan yang keempat yang sudah kita sebutkan tadi, kenapa doa termasuk amalan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam doa terdapat dua hal. Memperlihatkan kelemahan orang yang berdoa dan memperlihatkan kebesaran, keagungan, kemuliaan, kejayaan yang didoai, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang kelima kita ambil terakhir tadi, ya. Bahwa semakin orang memurnikan ibadah kepada Allah, semakin dia dijauhi oleh siapa? Iblis. Dan tadi saya sebutkan ada ayat yang bunyi illa ibadaka minhumul mukhlasin Allah, atau illa ibadakal mukhlasin, illa ibadallahil mukhlasin. Ini hampir ada 8 ayat. Ini pengetahuan kita. Ya. Melainkan hamba-hamba Allah yang ikhlas, itu 8 ayat. Ini menunjukkan penekanan, semakin memurnikan ibadah, semakin dia jauh dari iblis, jauh dari maksiat Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada yang bertanya silakan. Semakin dia sering berdoa, oh ya, bisa disimpulkan seperti itu. Semakin dia berdoa, semakin dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saya sampai sekarang heran. Dan keheranan ini mudah-mudahan adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bapak-bapak juga saya yakin heran. Kenapa orang kok berdoa kepada selain Allah? Padahal Allah memiliki segala sesuatu. Memiliki apapun. Dan Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan bagi kalian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya tentangku, maka ketahuilah bahwasanya aku dekat. Semakin orang berdoa, semakin dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini faedahnya, kalau antum lihat dari bahasa, perhatikan dari mulai surat Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, pujian terhadap Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pujian terhadap Allah. Ar-Rahmanirrahim, pujian terhadap Allah. Ya. Maliki yaumiddin, pujian terhadap Allah. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan kita dekat dengan Allah. Maka setelah itu redaksi bahasanya pun beda. Iyyaka na'budu. Ya kan? Asalnya kita cuma muji Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kelima kita memakai hanya kepadamu. Mu itu adalah kata ganti orang ke kedua. Seakan-akan kita langsung berbicara dengan Allah. Semakin kita puji Allah, dan itu bentuk dari doa, semakin orang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru ayat yang ke-6 dan ke-7-nya kita apa? Kita memohon. Jadi 4 ayat dalam surat Al-Fatihah cuma pujian. Cuma pujian. Dan sekali lagi al-madhu wa thana huwa du'a. Pujian, sanjungan untuk Allah, itulah benar-benar doa sebenarnya. Adapun permintaan permasalahan, permintaan apa yang kita inginkan di dunia, enggak akan pernah habis. Jadi semakin orang berdoa, semakin dia mendekat kepada Allah. Karena lihat ayat yang kelima, redaksi pembicaraannya berubah menjadi kata ganti orang kedua. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu. Yang awal dari mulai ayat pertama sampai ayat keempat tidak. Ini menunjukkan semakin dekatnya orang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa, ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Nah, wallahu a'lam. Ketika kita maka untuk menjawab itu kembali ke permasalahan diri pribadi. Entah ada beberapa sebab yang menyebabkan itu. Ada ikhlas, niatnya diperhatikan. Ada lagi tata cara ibadahnya diperhatikan. Ada lagi lingkungan seseorang. Saya beri contoh. Ini contoh sering disebutkan oleh Imam Utsaimin rahimahullah. Ketika seorang diberikan oleh Allah ujian penyakit untuk melakukan sebuah maksiat tersembunyi yang dia lakukan terkadang sendirian, maka dia kalau ingin keluar dari maksiat tersembunyi tersebut, dia harus bergaul dengan orang banyak. Kapan ada niat, kapan setan iblis menggoda dengan keadaan tersembunyi tersebut, maka dia harus berkumpul dengan orang banyak. Dia harus mencari kondisi, situasi, lingkungan yang lebih kondusif menjaga keimanan dia. Inilah yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'ala nujaddid imanan. Ayo mari kita duduk bersama-sama. Kita memperbaharui keimanan kita. Coba Pak, bayangkan Bapak pernah ngajak seorang teman duduk-duduk di masjid, entah itu mungkin habis setelah salat subuh. Ingat, yang dibicarakan hanya ingin memperbaharui keimanan, bukan membicarakan makan daging orang lain. Ya, itu nikmat sekali. Bahkan itu luar biasa dibandingkan berzikir sendirian. Karena itu termasuk dalam ayat Al-Qur'an, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. dua duduk saling bersamaan mengisahkan tentang bagaimana iman kita bertambah, tentang syukur, tentang tawakal, tentang ini luar biasa. Ya. Nah, itu jadi intinya cari lingkungan. Bisa niatnya yang keliru, bisa amal ibadahnya yang tidak sesuai, bisa juga lingkungannya. Dan ingat, syaitan mengganggu bukan hanya manusia terganggu bukan hanya dari syaitan, tapi ada an-nafsul ammarah bisu. Di dalam diri itu ada nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Makanya tidak heran kalau dalam bulan Ramadan Allah membelenggu jin-jin, pemimpin-pemimpin syaitan, tapi masih ada yang tidak puasa, tidak sholat. Masih ada saja yang mengriba, makan daging orang lain. Masih ada saja yang berdusta, tidak jujur, menipu dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada namanya an-nafsul ammarah bisu. Nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Ini terlepas dari iblis. Tapi ketika nafsu ammarah bisu semakin ditiup oleh iblis, dibisikkan semakin berat. Maka pada saat itu cari lingkungan yang kondusif, yang mengajak kita untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Ya, Bapak kasih jelasan. Ya, sebentar Pak. Ini radio ngeledek. Nah. Lah. Sebagaimana umur Nabi itu kan pada saat Rasul berpuluh sampai dengan dunia. Tentunya kalau saya yang berpuluh kalau ini dibutuhkan tidak memakai iya. Nah mungkin saya setelah ngobrol tentang jalan yang bertemu di kolom ini sudah mulai-mulai pakai itu. Nah, yang mana yang betulnya? Sebab kadang-kadang kita juga sewaktu merasa banyak pertanyaannya, maka jawabannya ini lari ke masalah fikih ya. Apakah sebelum ketika seseorang ingin bangun dari sujud atau ingin bangun dari duduk di antara dua sujud, dari duduk ketika sholat kemudian ingin bangun berdiri, apakah dia harus meletakkan tangannya sebelum dia bangun atau tidak? Ini lebih lari kepada permasalahan fikih. Maka jawabannya, dia meletakkan tangan atau tidak meletakkan tangan ketika bangun, maka sholatnya tetap sah. Ini pegangan pertama yang harus Bapak pegang. Ya, meletakkan tangankah atau dia berdiri di atas lututnya kah, seperti yang Bapak sebutkan. Kalau sebelum 40 saya masih bisa berdiri di atas lutut saya. Setelah 50-an saya sudah mulai menggunakan tangan saya karena faktor U ini sering di onta hitamkan, bukan di kambing hitamkan ya, di kambing hitamkan sedikit-sedikit, aduh udah capek ke masjid faktor U emang ini ya. Nah yang jadi pegangan pertama Bapak, dua-duanya sah sholat. Setelah itu Bapak akan mudah menghadapi permasalahan orang yang sholatnya dengan diletakkan tangannya atau dia berdiri di atas lututnya. Ya. Adapun kalau kita belajar fikih mana pendapat yang lebih kuat, maka meletakkan tangan sebelum bangun berdiri ini termasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. dan dikatakan sunnah, hendaknya kita mengerjakannya. Dan tidak ada yang mewajibkannya pun dari para ulama. Jadi empat mazhab tidak ada yang mewajibkannya. Tapi kalau ingin mencontoh Rasulullah SAW, maka tidak membedakan beliau antara umur yang sudah tua dengan umur yang tidak tua, karena hadisnya umum. Wa kana ya'jinu. Adapun bagaimana bentuk tangan pun juga dipermasalahkan. Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Karena di dalam hadis kana ya'jin, Rasulullah SAW seperti membuat ajen. Ajen itu adalah adonan. Ya, bagi yang jualan wadai ini tahu mengadon itu kayak apa. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Dan perbedaan pendapat yang tidak perlu dijadikan ladang untuk loyalitas dan disloyalitas. Yang hanya kita jadikan perbedaan, yang hanya kita harus teliti adalah mana yang lebih kuat dari pendapat tersebut, kita amalkan sesuai dengan dalil yang sampai kepada kita. Wallahu a'lam. Nah, satu lagi ya. Nah, ya. Ya, yang sudah megang mic silahkan. Bagus. Bagus pertanyaannya. Nabi Adam alaihissalam, beliau akhirnya dengan takdir Allah tergoda oleh gangguan iblis. Maka jawabannya, kalau kita realisasikan atau kita kaitkan tadi dengan apa yang sudah kita sebutkan, semakin orang memurnikan ibadah kepada Allah, semakin dia tidak diganggu oleh iblis. Maka kok Nabi Adam alaihissalam dapat terganggu oleh iblis? Maka jawabannya, kita tidak menyebutkan semakin orang beribadah kepada Allah, semakin orang menghambakan diri kepada Allah, dia tidak akan pernah diganggu oleh iblis. Nah, kita menyebutkan apa? Dia akan semakin jauh diganggu. Ada kemungkinan diganggu. Bisa dipahami Pak ya? Ada kemungkinan diganggu. Dan disitulah letak salah satu hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan dan takdirnya. Ya, bukan berarti tidak pernah diganggu, enggak. Tapi jauh dari gangguan. Jauh dari gangguan berarti pernah diganggu enggak? Bisa saja. Ya, Allah. Nah, Pak Edi. Belum mulai menghafal-hafal nih, ada namanya Nanda, ada namanya Pak Yadi. Imun ini sudah hafal. Nah. Nah, hati wa ada dalam dan bukan hati. Bagus pertanyaannya, luar biasa. Ini saya sangat suka untuk berbicara masalah ikhlas, karena ini kemurnian ibadah kita. Kiat ikhlas itu yang ingin beliau sampaikan. Maka sangat mudah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ikhlas itu susah tapi bisa. Mohon maaf kalau saya katakan mudah tadi, bukan mudah, tapi sangat bisa, tapi sulit. Ada seorang ulama besar yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tasturi. Ketika ditanya, ayyu syai'in ashaddu 'alan nafs? Wahai Sahal, apakah yang paling sulit untuk dilakukan oleh seseorang? Beliau menjawab, al-ikhlas. Ikhlas. Kenapa? Kata beliau, li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena dengan ikhlas, diri kita tidak mendapatkan bagian apa-apa yang terlihat zahir. Bahkan orang ikhlas kadang tidak dipuji oleh manusia. Orang ikhlas kadang dicela atas ibadahnya. Coba pian tadi malam sudah ngali ibadah bangun, habis itu sholat malam khusyuk merasa, pokoknya wah, pokoknya tadi malam kita beribadah. Besokan ada yang mencela kita, ah guring aja semalaman, jenggot aja panjang, kada pernah sholat malam. Gondoknya minta ampun ya. Kalau bahasa dulu di pondok pesantren, klonteng kok. Ada lonceng di sini. Seakan-akan kita ingin mengucapkan apa yang semua kita kerjakan tadi malam. Ada lagi orang bersedekah sana sini, bahkan punya sedekah apa namanya? Rutin. Tidak wajib tapi dia merutinkan kepada si fulan si fulan si fulan. Subhanallah, ada orang yang enggak, entah dia bercanda, entah dia beneran ngomongin, dasar kaya-kaya tapi pelit. Rumahnya aja ganal tapi pelit. Itu kan kita ingin langsung ngomong tuh. Tahu enggak? Itu semua anak yatim saya yang ngomongin. Itu masjid 50% dari biaya. Itu kan kita ingin ngomong. Nah, itulah yang sulit untuk diri. Dan ini sesuai dengan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ma syai'un ashaddu 'ala sijn min al-qalb." Tidak ada sesuatu yang paling dibutuhkan untuk selalu dijaga dibandingkan hati. Li'annahu yataqallab. Karena dia selalu berbolak-balik. Kita datang ke masjid, naik kendaraan, jalan kaki hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Di masjid ketemu orang. Wah, mulai. Allahu Akbar. Saya ingat faedah dari Ustaz Firanda. Orang habis antara azan dan iqamah, obliyah subuh, itu Rasulullah SAW mengerjakannya dengan ringan. Sholatnya dengan apa? Ringan. Artinya sederhana, tidak usah terlalu panjang. Itu fikih. Ya, ini lama. Sampai komat kada selesai. Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Artinya apa? Terkadang orang yang berpura-pura itu menyalahi sunnah, gitu loh yang saya maksud. Paham ya? Nah ini. Kemudian, kiatnya kita harus melawan dua musuh ikhlas. Dua penyakit ikhlas. Kita harus basmi itu. Dua penyakit ikhlas yang pertama, ya, ingin mendapat pujian dari Allah, dari manusia. Yang kedua, ingin mendapat hadiah pemberian dari manusia. Musuh yang pertama kita basmi dengan cara ketahuilah bahwasanya tidak ada pujian yang paling memuji jika dia memuji kecuali Allah. Kapan Allah memuji seorang hamba, maka itu benar-benar terpuji. Adapun kalau sebagian orang memuji, terkadang ada sebagian yang membenci, mencela. Hasan tuh orangnya luar biasa, sebelum disuruh langsung. Menurut ulun, menurut Pak Yadi, anda Hasan tuh pemalel. Contoh aja. Contoh gitu. Jadi ada semacam relativisme di dalam pujian manusia. Tapi kalau Allah yang memuji, maka semua makhluk, mulai dari makhluk yang ada di langit sampai makhluk yang ada di bumi, akan memujinya. Kan ada hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan qala li Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibba." Sesungguhnya Allah jika memuji, mencintai seorang hamba, maka Allah akan berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku mencintai hamba tersebut." Cintai kamu. Perintah Allah kepada Jibril untuk mencintainya. Kemudian Jibril berseru di hadapan para malaikatnya. Kata Jibril, "Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuh, fayuhibbuhu ahlus sama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan. Maka wahai para malaikat, cintailah dia. maka seluruh penduduk langit dari para malaikat yang suci-suci tersebut mencintai sepulang. Kalau sudah penduduk langit mencintai, apa yang terjadi kepada penduduk bumi? فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ, maka Allah akan meletakkan orang tersebut dicintai oleh orang banyak di bumi. Allah ketika memuji benar-benar terpuji, tidak ada relativisme di situ. Nah, ini kiat agar mudah kita hanya ingin mencari pujian dari Allah. Mau dipuji manusia, mau dicela manusia, bukan urusan saya. Yang kedua, musuhnya ingin diberi apa tadi? Hadiah, apapun, harta kah, materi kah, apa saja. Maka jawabannya untuk membasminya caranya bagaimana? Ketahuilah, apa yang ada di tangan manusia tidak akan bisa sampai kepada kita kalau kita berharap darinya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Berharaplah hanya kepada Allah, karena apa yang ada di tangan manusia enggak akan pernah sampai kepada Anda, wahai orang-orang yang riya. Bisa dipahami ya, Pak? Itu musuh ikhlas dan itu kiatnya. Ketahui bahwasanya apapun yang dimiliki oleh manusia, kalau Allah tidak menghendakinya sampai, tidak akan pernah sampai. Nah, adapun faedah ikhlas, saya ambilkan satu aja, Pak ya. Banyak sekali. Kalau berbicara tentang ikhlas ini, 7 hari 7 malam sudah habis, Pak. Faedah ikhlas satu saja. Ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Saya bawakan tadi ayat Al-Qur'an yang berbunyi illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu. Atau lihat surat Yusuf ayat 24. Allah berfirman, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Luar biasa. Dan sungguh Zulaikha sangat berhasrat kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga berhasrat kepada Zulaikha. Laki-laki wajar, manusia wajar cinta kepada lawan jenis. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Laula an ra'a burhana rabbih." Kalau seandainya Allah, Nabi Yusuf tidak melihat burhan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi perbuatan yang tidak senonoh tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Kadzalika linasrifa anhu su'." Demikianlah kami jauhkan dari Nabi Yusuf alaihi salam as-su', keburukan, wal fahsya', perbuatan zina. Di akhir ayat Allah berfirman, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salam termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas. Apa yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini, surat Yusuf ayat 24? Orang yang ikhlas salah satu faedahnya terlepas dari maksiat, zina, dan sekitarnya. Prostitusi, masturbasi, homoseksual, lesbian, semakin dia ikhlas, semakin dia jauh dari ini. Dari cerita ini juga kita ambil faedah yang kedua. Semakin orang ikhlas, dia akan diselamatkan dari kesempatan untuk bermaksiat yang sudah ada di hadapan dia dan tidak ada penghalang dari dia. Ada, Pak, ada orang sering menyatakan si fulan itu cuma di tempat yang salah pada waktu yang salah. Ini sebenarnya bertentangan dengan takdir loh ya perkataannya. Jadi kadang ada orang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dia berada di tempat itu, padahal dia tidak ingin apa-apa. Akhirnya dia yang kena dengan maksiat tersebut. Maka semakin dia ikhlas, semakin dia dijauhkan dari langkah-langkah yang menunjukkan ke sana. Nah, ini faedah ikhlas luar biasa. Makanya ikhlas adalah amalan yang tertinggi dari amalan dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman 73 syu'bah." A'laha qawlu la ilaha illallah. Iman itu 73 golongannya. Dan yang paling tinggi adalah ucapan ikhlas, la ilaha illallah. Bisa dipahami ya? Kita cukupkan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ibu. Paham. Waalaikumsalam. Ya, tidak Bu. Ya, tidak berkaitan atau tidak bertentangan dengan ikhlas, tidak. Karena ketika seseorang mengganti perbuatan baik dari orang lain tersebut, maka pada saat itu adalah bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagaimana dalam permasalahan sedekah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ibnu Adam, anfiq unfiq 'alaihi." Wahai anak Adam, sedekahnya kamu, nafkahkanlah hartamu, maka aku akan ganti sedekahmu. Maka ini bukan tanda orang tidak ikhlas, bukan ya, tapi itu adalah pemberian Allah kepada orang-orang yang ikhlas di dunia. Jadi jangan dikira kalau dia ikhlas seperti yang saya katakan tadi, dia gak akan dapat hadiah dari mata kasat sesuai dengan apa yang dilihat dari mata kasat. Enggak, kadang ada Allah memberikan kepada manusia akibat ikhlasnya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan dari Radio Gema Madinah. Bolehkah kita membaca doa dalam sujud dengan bermacam-macam doa di dalam setiap rakaat, dalam satu rakaat? Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya iya, boleh. Ya. Bermacam-macam doa, boleh, silakan. Asalkan doanya berdasarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari Al-Qur'an. Pertanyaan kedua, kalau kita bernazar, akan tetapi dengan mengaitkan kepada sesuatu yang kita inginkan. Kalau sesuatu itu kita dapatkan, baru kita laksanakan nazar kita. Dan apabila tidak, maka tidak kita laksanakan. Nah, masalahnya saya ketemu hadis bahwa Nabi melarang kita bernazar. Bolehkah nazar kita itu dibatalkan karena yang diinginkan belum tercapai? Jazakumullahu khairan. Persis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. La yustakhraju illa minal bakhil. Nazar itu tidak keluar dari kecuali orang yang bakhil. Kalau kada tidak tercapai apa yang dia nazarkan, tidak akan dia lakukan itu. Itu Nabi Muhammad SAW bersabda seperti itu. Maka kalau ingin berbuat baik, tidak usah bernazar. Ya, diniatkan dalam hati, jalan. Tidak usah nazar itu kan, kalau saya mendapatkan seperti ini, maka saya bernazar ingin seperti ini. Hah? Itu namanya nazar. Ya. Artinya kalau dia tidak dapat-dapat, enggak mengerjakan itu. Itulah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yustakhraju illa minal bakhil, tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Itu satu. Kemudian jangan bernazar pada hal yang maksiat. Man nadhara an yuti' Allah falyuti' wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Barang siapa yang bernazar ingin mengerjakan ketaatan kepada Allah, maka kerjakanlah. Barang siapa yang bernazar ingin mengerjakan maksiat kepada Allah, maka jauhilah. Nah, permasalahannya sekarang beliau ini sudah bernazar tapi belum tercapai-capai. Bagaimana? Batalkan aja. Oh, kalau batalkan harus bayar kafarat. Puasa 3 hari atau bersedekah. Ya. Tapi kalau seandainya saya berikan masukan kepada orang ini, kalau seandainya ingin tetap saja laksanakan hal tersebut, ya, kalau dia dapat maka laksanakan nazarnya, karena dia sudah bernazar, agar tidak main-main dalam nazarnya tersebut. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir, kita berdoa mengangkat tangan itu waktu apa saja? Tolong jelaskan. Terima kasih dari Sarah di Martapura. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Sarah di Martapura. Maka jawabannya, mengangkat tangan termasuk adab dalam berdoa. Bahkan para ulama hadis ketika menyebutkan klasifikasi hadis mutawatir, salah satu contohnya adalah mengangkat tangan. Hadis mutawatir dalam berdoa, salah satu contohnya adalah mengangkat tangan. Cuma permasalahannya sekarang, berarti begini, adab dalam berdoa adalah apa? Mengangkat tangan. Berarti kapan saja kita ingin berdoa, silahkan angkat tangan. Cuma permasalahannya, ada beberapa keadaan Nabi Muhammad SAW berdoa tidak mengangkat tangan. Seperti setelah wudu, seperti ketika masuk WC, masuk rumah, keluar rumah, ya. Kemudian setelah azan, naik kendaraan, dan macam-macam yang lain. Ya. Wallahu a'lam. Ini kiranya, mohon maaf kalau terlalu panjang pagi ini. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.